Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Jumat 15 Desember 2017 dibacakan Ardiansyah. Warga Abia meninggal dunia disambar petir di Malaysia. Oknum guru tenaga kontrak nekat palsukan SK Bupati Abia. Oknum gesi di Aceh Besar ditangkap karena terlibat penipuan. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Loksmawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, tenaga kerja Indonesia asal Senelup, Kecamatan Manggeng, Aceh Barat Daya, Musliadi dilaporkan meninggal dunia akibat disambar petir di Malaysia Rabu kemarin. Kabar meninggalnya pria kelahiran 24 Agustus 1988 itu diperoleh dari anggota DPD RI Sudirman alias Haji Uma melalui pesan WhatsApp. Informasi yang diperoleh Haji Uma dari Abu Sabah Grup Kesatuan Anak Nanggro Aceh atau KANA, Musliadi meninggal lantaran disambar petir saat sedang bekerja bangunan di Tampin Negeri 9, Malaysia. Haji Uma mengatakan sebelum menghembuskan napas terakhir, Musliadi sempat dilarikan ke rumah sakit. Namun satu jam kemudian nyawa Musliadi tidak tertolong. Jenazah almarhum Musliadi masih dalam proses di rumah sakit di Malaysia untuk dipulangkan ke Aceh. Ditargetkan 15 Desember 2017 telah tiba di Bandara Simlang Bintang. Darlun, salah seorang oknum guru tenaga kontrak di Kabupaten Aceh Barat Daya nekat memalsukan surat keputusan Bupati Abdia 2017. Pemalsuan SK Bupati diketahui saat oknum guru TK tersebut hendak mendaftar menjadi tenaga kontrak 2018 Rabu kemarin. Kabid Pengembangan BKP SDM Abdia Rahmat Sumedi membenarkan adanya pemalsuan SK Bupati 2017 oleh oknum guru TK tenaga kontrak. Pemalsuan merupakan inisiatif yang bersangkutan dengan menempelkan namanya di atas nama orang lain yang selama ini tidak aktif bekerja. Saat oknum guru TK itu hendak mendaftar menjadi tenaga kontrak 2018, aksinya diketahui oleh salah seorang petugas yang curiga dengan SK yang diberikan tersebut. Sehingga petugas lainnya mengecek keaslian SK oknum guru TK tersebut dalam database BKP SDM Abdia. Saat dilakukan pengecekan, ternyata nama oknum guru itu tidak terdaftar sehingga panitia memutuskan yang bersangkutan tidak bisa mendaftar jalur tenaga kontrak pendidikan yang telah bekerja. Panitia memintanya mendaftar pada tanggal 16 Desember 2017 khusus formasi bagi tenaga kependidikan yang belum bekerja. Jarlun, Satreskrim Polresta Banda Aceh menangkap oknum gesi salah satu gampung Kecamatan Ingun Jaya Aceh Besar kemarin. Pasalnya oknum gesi berinisial ND 52 tahun itu terlibat penipuan jual beli tanah satu tahun yang lalu. Kasatreskrim Polresta Banda Aceh AKP M. Taufik mengatakan kasus ini berawal pada Januari 2016 saat pelaku menjual sepeta tanah di Gampung Bada Ingun Jaya Aceh Besar kepada korban. Bertempat di kawasan Lampase, Banda Aceh, korban menyerahkan uang tahap awal kepada pelaku sebesar Rp40,8 juta. Kemudian dalam beberapa kesempatan lanjutan, ayah korban menyerahkan lagi uang Rp30 juta dan Rp5 juta kepada pelaku. Terakhir, korban menyerahkan satu unit mobil kijang kapsul yang dihargai Rp65 juta untuk melunasi pembelian tanah. Karena telah melunasi tanah tersebut, korban melakukan pembersihan terhadap lahan yang baru dibeli tersebut. Namun pada saat itu datanglah orang lain yang mengaku sebagai pemilik tanah dan mengaku tidak pernah menjual tanahnya. Karena telah dirugikan Rp180 juta, korban pun melaporkan masalah itu ke Polresta Banda Aceh. Akhirnya pelaku pun ditangkap polisi. Sudarlun, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf Kamis kemarin di Gedung Serbaguna Setda Aceh menyerahkan dokumen daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA 2018 kepada Bupati, Wali Kota, Instansi Vertikal, dan SKPA. Total DIPA 2018 yang diserahkan nilainya cukup besar, mencapai Rp48,6 miliar naik senilai 1,9 triliun dari tahun lalu 46,7 triliun rupiah. Irwandi mengatakan DIPA Aceh 2018 senilai 48,6 triliun terdiri dari DIPA belanja Kementerian Lembaga Negara atau instansi vertikal yang terdapat di Aceh senilai 13,8 triliun. Kemudian dana transfer pusat untuk pemerintah Aceh 23 pemerintahan kabupaten kota di Aceh 34,8 triliun. Sedangkan untuk alokasi dana otonomi khusus besarnya hampir sama dengan tahun lalu 8,03 triliun rupiah. Untuk tahun ini ada 14 kabupaten kota yang diberikan dana intensif daerah atau DID oleh Kementerian Keuangan atas prestasi kinerja pelaporan penggunaan keuangan yang telah diberikan kepadanya pada tahun lalu dilaksanakan tepat waktu. Nilai dana DID-nya 421 miliar rupiah. Dari 14 kabupaten kota penerima DID yang terbesar adalah Pemkab Similu senilai 43,5 miliar rupiah. Kedua Benar Meriah 35,75 miliar rupiah dan ketiga Pemko Banda Aceh 35,5 miliar rupiah. Penghargaan dana intensif daerah yang diberikan pusat kepada 14 kabupaten kota yang telah bekerja baik dalam pengelolaan keuangan daerah itu hendaknya dijadikan contoh daerah lain yang belum pernah mendapatkan dana intensif. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun Rida Husaini, 35 tahun, warga kampung Tetanyung, Kecamatan Bukit Benar Meriah, tewas tertimpa pohon yang tumbang Rabu dini hari kemarin. Peristiwa terjadi saat korban dan rekannya membuka lahan perkebunan di kawasan Samarena, Kampung Tingkem Bersatu, Kecamatan Bukit. Kapolsek Bukit AKP Hartana mengatakan kejadian berawal saat korban dan beberapa rekannya berangkat membuka lahan di areal perkebunan Samarena. Tiba di kebun mereka membuat gubuk untuk dijadikan tempat istirahat. Mereka juga membakar pohon yang tidak jauh dari lokasi gubuk. Pada malam harinya, Rida Husaini dan rekannya beristirahat. Saat itulah terdengar suara patahan kayu. Mengetahui ada pohon yang tumbang, korban dan dua rekannya menyelamatkan diri. Pohon pertama tumbang di pinggir gubuk dan ternyata tidak lama kemudian tumbang kembali satu pohon dan langsung menimpa Rida Husaini. Akibatnya korban tidak sadarkan diri dan meninggal dunia. Darlun, tiga warga desa Palo, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayolues ditangkap polisi akibat menuduh seseorang pensiunan PNS M. Abduh, 74 tahun, warga setempat, memiliki ilmu hitam dan santet. Bahkan rumah korban sempat dilempari batu oleh para pelaku. Dari informasi yang diperoleh, ketiga pelaku ditangkap polisi Rabu kemarin setelah korban membuat laporan. Korban M. Abduh mengaku para pelaku melempari rumahnya menggunakan batu pada 3 Desember 2017 sekitar pukul 23.00 di saat korban sedang tidur di rumah. Kasat Reskrim Polres Gayolues Ibtu Eko Rendi Oktama mengatakan ketiga pelaku warga desa Palu yang telah diamankan polisi yakni berinisial SNM alias Iman 29 tahun, kemudian MRW alias Wan 23 tahun dan BS 69 tahun. Kini para tersangka masih diperiksa untuk proses hukum. Ibtu Eko menyebutkan selain melempari rumah korban, para tersangka juga menuduh korban M. Abduh memiliki ilmu santet. Bahkan para tersangka sempat mengancam membunuh korban. Aksi para tersangka membuat keluarga korban resah dan takut sehingga istri korban melaporkannya ke polisi. Sudarlun, tim terpadu terdiri atas petugas Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Aceh termasuk Polsus Perikanan DKP Aceh Barat, Polisi Perairan dan TNI AL Pos Aceh Barat melakukan patroli bersama di Perairan Aceh Barat baru-baru ini. Kepala Bidang Pengawasan Kelautan dan Perikanan DKP Aceh Nur Hayani mengatakan patroli ini dilakukan tim terpadu dengan melintasi wilayah teritorial Aceh Barat dan sekitarnya, kemudian menginspeksi kapal di perairan tersebut untuk diteliti kelengkapan dokumen kapal dan perizinan. Setiap nahkoda yang diperiksa Pengawas Perikanan dan Polsus Perikanan diharuskan mengisi acara pemeriksaan. Bagi kapal-kapal penangkap ikan yang menggunakan alat tangkap dan alat bantu penangkap ikan yang tidak ramah lingkungan berupa semitrawl, petugas menindak tegas secara responsif, yaitu menyita alat tangkap dan alat bantu penangkap ikan. Sedangkan kepada nelayan Aceh termasuk yang menggunakan semitrawl hanya diberikan pembinaan oleh petugas untuk tidak menggunakan berbagai jenis alat tangkap yang dapat merusak lingkungan laut. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Jumat 15 Desember 2017.